Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani al-asatidha wal ikhwah jami'an rahimakumullah. Kita lanjutkan. Saya masih melanjutkan apa yang tadi saya mulai, yaitu berbagi pengalaman dan mengambil pelajaran dari pengalaman. Sebagai kelanjutan apa yang tadi saya sebutkan, bahwa sebagai pengalaman pribadi, ya, setelah saya di kegiatan TLJ atau ZIS online, begitu pula di sela-sela itu menulis buletin taswiyah yang waktu itu masih berupa buletin Jumat, berupa lembaran sebagaimana umumnya. Lalu setelah itu masuk dalam periode majalah Asy-Syari'ah. Saya pun sebetulnya tidak tahu menahu kenapa saya diminta bergabung. Ternyata ini tentunya bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bifadl al-Ustaz Luqman hafizahullah yang berhusnudzan kepada saya ketika ikhwah di Syariah berniat untuk membuat majalah, mereka datang ke Ustaz Luqman, kemudian beliau menyarankan untuk menjadikan ana sebagai salah satu dari mereka yang yakni membimbing atau ta'awun begitulah bersama mereka. Padahal sekali lagi saya ketika itu tidak begitu mengerti tentang hal ihwal majalah. Tapi ala kulli hal berjalan, justru saya banyak mengambil faedah dari ikhwah. Ketika saya menulis dan kemudian tugas pengeditan pun sebagian dilimpahkan kepada saya enggak mengedit sisi bahasa, tapi saya mengedit sisi yakni materi. Bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kami ketahui, atau ada kekeliruan, atau ada salah terjemah, atau yang sejenisnya, maka itulah yang saya perbaiki dengan merujuk ke teks asli bahasa Arab ataupun yakni beberapa referensi yang menunjukkan bahwa terjadi suatu kesalahan dalam materi. Nah, itu yang bidang yang saya jalani ketika itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan walhamdulillah ternyata di situ saya banyak mengambil faedah dari ikhwah di sela-sela mengoreksi tersebut dari sisi mungkin penggunaan kosakata, etika dalam menggunakan bahasa, mungkin juga tanda baca dan lain-lain. Jazakumullahu khairan. Di sela-sela itu pula ya, yakni terpanggil untuk membantah jaringan Islam liberal dengan buku Agar Tidak Menjadi Muslim Liberal. Itu juga karena saya melihat beberapa pernyataan orang-orang itu yang sangat berbahaya. Kemudian juga saya melihat kok belum ada bantahan dari ikhwanina al-asatidah. Demikian pula terdorong ingin tahu apa sih sebetulnya mereka ini. Maka dengan itu semuanya akhirnya saya ingin tahu lebih jauh dan akhirnya membuat suatu tulisan tentang mereka. Tentunya juga itu sebetulnya dimulai dari suatu muhadharah yang dilimpahkan kepada saya ketika di Jember juga ketika itu, yang akhirnya itu minta ikhwan untuk mentranskrip, kemudian ditambah, dikurangi dan seterusnya sampai menjadi buku yang itu dengan editan Al-Ustaz Hayib Hafizahullah Ta'ala, Jazahullah Khairan. Dan saya juga banyak mengambil faedah dari editan-editan beliau, ya, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak perlu, dan berbagai faedah yang saya peroleh dari itu semuanya. Jazakallahu khairan. Nah, dari sini sebetulnya saya mengambil suatu faedah, yaitu suatu pelajaran, dan ini mungkin untuk kita semua juga bisa kita perhatikan hal ini. Ternyata senantiasa tulisan-tulisan kita itu membutuhkan editor, ya kan? Ya. Bahkan sebagian tulisan justru editorlah sebetulnya pahlawannya. Penulis mungkin materi dengan bahasa mungkin yang yakni kalau boleh dikata sebagiannya orang istilahkan berlepotan begitu, yang memoles, memperindah, ternyata editor. Ya, seperti kata Akhuna Syu'bah fidallah, enggak tahu beliau nukilkan dari siapa, bahwa editor itu sungguhnya semacam pahlawan tapi enggak nampak dia. Ya, enggak nampak. Yang nampak penulis fulan, padahal sangat berperan besar di situ adalah editornya. Ya. Memang betul. Ya. Banyak hal yang seperti itu. Ala kulli hal, pada kenyataannya saya sendiri dan ikhwah al-asatidah masih membutuhkan para editor itu. Entah seberapa persen kalimat yang diedit, kata yang diedit, tanda baca dan lain-lain, tapi tetap membutuhkan. Coba dari majalah-majalah yang ada, buku-buku terjemahan yang ada, antum lihat situ sambul depan, ya, editor fulan. Nah, ini bedanya kita dengan para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah. Mereka enggak perlu kepada editor. Mereka justru para ahli bahasa. Mereka justru yang membenarkan atau menyalahkan tulisan orang sampai dalam bab bahasa. Nah, ini satu hal yang perlu kita cermati dan perlu kita ambil ibrah pelajaran darinya. Ini menunjukkan kelemahan kita dalam bahasa kita sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, kenyataannya kita ini gak begitu mengerti tentang tata bahasa kita sendiri. Ibaratnya kalau kita ini belajar nahwu, ya, mulai dari mubtada, khobar, ya, fa'il, maf'ul, tamyiz, hal dan seterusnya sampai ke belakang, kita belajar dan merasakan belajarnya itu. Bahkan kita belajar sorof, ya kan? Bahkan sebagainya belajar balaghah. Bahkan sebagainya belajar arut wal qafiyah. Ya, kaidah-kaidah syair. Kita belajar bahasa Indonesia seberapa persen yang kita tahu dari bahasa Indonesia? Sedikit sekali. Hal-hal yang sangat mendasar. Mungkin kita banyak terbantu karena kita biasa ngobrol dengan bahasa Indonesia. Secara aturan, ya, entah berapa persen yang kita kuasai dari tata bahasa bahasa Indonesia ini. Nah, ahibati fillah rahimakumullah. Nah, ini mau tidak mau harus kita akui sebagai kekurangan kita. Mungkin perlu sekali, ya, kita ini semuanya membutuhkan suatu buku mungkin yang ngerti bahasa Indonesia dan mungkin pernah belajar secara luas, ya, memberikan kepada ikhwah salafiyin suatu hadiah tulisan tentang bahasa Indonesia ini dari sisi tata bahasanya. gambaran pengetahuan tentang ilmu bahasa Indonesia itu seperti apa. Dari awal hingga akhir, ibaratnya kalau nahwu tadi dari mulai kalimat mubtada khobar sampai bab apa itu? Bab sorof ya, nahwu biasanya akhirnya nanti bab-bab sorof itu. Nah, kita pengin suatu hadiah dari ikhwanuna yang mengerti bahasa Indonesia supaya kita ini punya gambaran seperti apa bahasa Indonesia. Sampai sekarang saya sendiri terus terang enggak begitu mengerti. Mau baca baca yang mana ya bahasa Indonesia? Nah, kecuali seperti ini baru dapat sedikit ya kan tentang tadi tentang EJD ya. Apalagi kalau mau belajar yang lain, aduh susah mendapatkan suatu buku yang bagi kita bisa menggambarkan secara utuh tata bahasa bahasa Indonesia itu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita bisa menguasai bahasa Indonesia, kan kita enggak perlu editor lagi. Ya. Ketika ada orang yang mau ngeritik, salah ini tanda bacanya, kata siapa? Kita bisa berhujjah. Ketika ada yang mengkritik penggunaan katanya, had dalil. Nah, ya kan? Kita bisa begitu karena kita juga mengerti. Tapi kalau sekarang ini mestinya begini. Oh, gitu ya. Jazakallahu khair. Ya begitu. Keadaannya kita seperti itu. Padahal kita tahu bahwa Allah Azza wa Jal mengutus para rasul itu dengan bahasa kaumnya, ya kan? Dalam surat Ibrahim ayat yang ke berapa? 4 ya. Wa ma arsalni min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan lisani qaumi, dengan bahasa kaumnya, supaya dia nerangkan kepada mereka. Nah, alhamdulillah secara global ya kita bisa kita ngomongnya bahasa Indonesia. Tapi tadi kebenaran sisi bahasa kita, kemudian rasa apa bagi pembaca itu, rasa kemudahan membacanya itu belum mesti ada. Kenyataannya sempat tadi Ustaz Ayy bilang kalau orang baca syariah sempat mengurutkan dahi. Nah, betul memang. Ya. Dan mungkin nanti kita bicara sedikit tentang ini, tapi itu kenyataan. Aduh, ini sudah 10 menit lagi nih. Ya, kalau boleh panitia saya minta tambahan waktu ini. Ya. Ala kulli hal. Ya. Itu pelajaran dari apa? Pengalaman, ya. Jadi perlu kita mungkin anak-anak kita, dan kita sekarang mengetahui bahwa anak-anak kita bahasa Indonesianya juga sudah bercampur dengan bahasa, yakni serapan-serapan yang itu masih kalangan sendiri, kalau boleh diistilahkan begitu, ya kan? Bahasa-bahasa serapan yang masih kalangan sendiri, yang itu untuk kita bisa dipahami, untuk orang lain tidak paham. Orang lain dengar juga kadang bingung. Ya, sampai suatu waktu sahabat bercerita tentang seseorang. Ini kok orang-orang ini kalau sama sesama yang laki-laki kok panggilnya bu, bu, ibu malahan. Tapi sama yang perempuan panggilnya malah om, om. Ini gimana sih ini? Kok kebalik? Ya kan, saya perempuan om, nah mereka dengarnya om, sama perempuan malah om, sama laki-laki malah bu, ini gimana? Ya, ini contoh saja, artinya ada bahasa serapan yang itu intern kita, ya, kadang itu dalam sebuah tulisan sebagiannya nggak yang ini, bukan bu sama om ya, yang lain kadang masuk dalam tulisan itu, kita lupa siapa pembaca kita. Seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan sesama kita. Ya. Nah, perlu bagaimana anak-anak kita ini nanti bahasa Indonesianya, ya bolehlah itu bahasa daerah kita anggap, tapi dia juga ngerti bahasa yang benar. Istilahnya kalau bahasa Arab, fasihnya dia tahu, walaupun dia belajar bahasa, walaupun dia berbincang dengan bahasa Ambiyah, bahasa pasarnya. Ala kulli hal, itu pelajaran ya. Hibbati fillah rahimakumullah. Kemudian tadi juga saya sempat singgung bahwa dari tulisan-tulisan kita ini, kalau itu mungkin memungkinkan dan itu apa namanya mungkin suatu tulisan yang akan disebarkan kalangan luas, sangat perlu juga diedit oleh asatidzah atau teman-teman kita. Karena apa? Karena itu untuk mengetahui kelemahan kita. Ya, dan itu ternyata prakteknya para ulama seperti itu. Para masyayikh yang kita ketahui, ya, misalnya Asy-Syarabi saja yang sudah seperti itu. Kita lihat buku beliau banyak, yang di depannya ada Takdim Syekh Al-Fauzan atau Syekh bin Baz atau yang lain. Nah, ini walaupun mereka masyayikh yang masya Allah ya, tapi sekedar kita ambil pelajaran dari mereka, mereka juga ternyata di antara mereka para masyayikh seperti itu. Nah, apalagi kita, kita ini terlalu banyak salahnya, kelirunya. Tapi itu bila memungkinkan, ya, bukan suatu syarat, tapi itu dianjurkan dan bila memungkinkan. Nah, selama saya kemudian di majalah syariah, kemudian berikutnya tambah taswiyah, berikutnya tambah lagi azka, berikutnya tambah lagi muslim sihat, walaupun sekarang ya mati suri atau wallahu alam, saya tanya kepada Allah Ustaz Abu Umar Ibrahim. Kemudian apa namanya? Qudwah. Ya. Nah, kemudian qanita. Dari apa? Pengalaman baik mengoreksi atau menulis di berbagai majalah tersebut. Kalau Asy-Syariah kurang lebih tahun 2002 mungkin ya, mulai mana? Coba. Sampai sekarang ya, yang paling muda ya mungkin dari itu Qanita dan Qudwah bagi saya. Ya. Saya bisa mengambil beberapa pelajaran yang akan saya sebutkan di sini, walaupun sebagiannya mungkin telah disebutkan oleh asatidzah. Cuma ya namanya berbagi pengalaman, mungkin ada satu sisi yang terlewatkan oleh mereka, yang lainnya mungkin hanya pengulangan dari yang disebutkan mereka, tapi semoga ada manfaatnya. Dari apa yang saya dapatkan, bahwa ternyata yang namanya tulisan itu bermacam-macam bentuknya. Kalau tadi istilah-istilah yang disebutkan Ustaz Ayyub, saya lupa itu istilahnya apa. Ada bahasa, saya tidak ingat, tidak tahu. Saya pakai istilah saya sendiri ini. Ada suatu tulisan yang sifatnya itu ilmiah maudhu'iyah, bahasan secara ilmiah dan tema khusus tertentu. Anggap misalnya bahasan ilmiah tentang toharah atau tentang akidah tauhid misalnya. Ya, penulisan yang seperti itu ya tentu berbeda dengan tulisan yang lain, yaitu misalnya tulisan dalam bentuk suatu kisah. Tulisan yang saya istilahkan dengan ilmiah dan maudhu'iyah ini, ini cara pemaparannya ya, atau apa bahasa yang digunakan, yakni bukan bahasa yang banyak kembangannya, enggak perlu ada kembangan-kembangan yang seperti ini. atau kalaupun perlu ya sedikit sekali, tapi bahasanya simple ya, kemudian padat, kemudian mudah dipahami sesuai maksud, itu bahasanya semacam itu. Dan kalau kita lihat bahasa para ulama di buku-buku seperti ini, ya seperti itu bahasa-bahasa yang kita perhatikan, seolah-olah tidak ada sisi yang terbuang, semuanya manfaat ungkapan-ungkapannya itu. Nah, seorang ketika ingin menyiapkan bahasan yang semacam ini, belajar dari apa yang ada dan apa yang telah kita pernah pelajari, bagaimana caranya? Caranya adalah seseorang itu sebelum dia menulis, dia harus punya istilahnya madah ilmiah, materi ilmiah tentang bab itu secara menyeluruh. Jadi jangan terburu-buru menuangkan dulu dalam tulisan, kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya apa yang kita tahu, masukkan dulu dalam tabungan kita. Kalau dulu Ibnu Ma'in rahimahullah punya suatu ungkapan seperti disebutkan dalam kitab Siyar Alamin Nubala, diantaranya kata beliau, "Idza katabta faqammish wa idza haddatsta fafattish." Istilahnya beliau, "Idza katabta faqammish." Kalau kamu masih menulis, artinya mengumpulkan mada ilmiah, sudah kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi idza haddatsta, kalau kamu sudah mau memberikan hadis, mau menyampaikan, ya jangan semua yang kamu punya ini disampaikan. Fattish, periksa dulu, pilih-pilih. Nah, jadi di sini ada dua periode, periode pengumpulan, kemudian periode penyampaian. Periode pengumpulan sebanyak-banyaknya terperoleh mada ilmiah. Sub-sub masalah kita kuasai, dalil-dalilnya, aqwalul ulama tentang hal itu kuasai dulu. Kita baca, kita paham. Periode berikutnya tahdits, kalau dalam bahasa muhadditsin dulu. Nah, kita aplikasinya dengan menyampaikan. Fattish, periksa dulu. Tidak semuanya pantas disampaikan. Nah, begitu. Ini ungkapan Ibnu Ma'in rahimahullah. Nah, dari apa yang kita pelajari dari para masyayikh atau dalam pelajaran seputar ini, nah, di sana ada pembagian pembahasan. Kalau dulu kita belajar di sana jami'ah, ya misalnya inti pembahasan, yaitu kalau bahasa dulu kitab, ya kan, kitab kan kumpulan abwab. Kitab apa? Di bawah kitab ada bab, sekian bab. Di tiap bab ada fusul, ada setiap bab ada fusul, sekian fasal. Setiap fasal ada mabahis. Ya, jadi pembagian besarnya pertama kitab. Kitab ada abwab. Setiap bab ada fusul. Setiap fasal ada mabahis. Ya, pohonnya seperti itu atau akarnya seperti itu. Nah, setelah kita punya madah ilmiah tadi, maka nah, tuangkan dalam kerangka itu. Misalnya kita mau membahas masalah iman, ya sudah, ini kitabul iman, ya kan? Tema utama adalah iman. Apa abba punya babnya? Ya pertama bab iman kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada ini. Abwab. Iman kepada Allah. Ini bab, pasalnya apa? Ya, pasal pertama misalnya definisi iman dulu. Ta'riful iman, definisi iman. Ya. Pasal kedua iman kepada Allah mencakup apa saja? Ya. Itu dan seterusnya, tergantung kebutuhan mau berapa pasal. Nah, misalnya pada pasal kedua tadi iman kepada Allah mencakup rububiyah, uluhiyah, asma'us sifat, Nah, pada pasal ini kita rinci lagi iman terkait dengan rububiyah. Mabhas pertama, iman terhadap rububiyah apa maknanya? Mabhas kedua, iman terhadap uluhiyah apa maknanya? Mabhas ketiga, iman terhadap asma'ul husna apa maknanya? Nah, ini semacam itu. Nah, maka akan jadilah suatu kerangka terlebih dahulu. Sudah ada kerangkanya seperti itu, baru kita masukkan mada ilmiah yang pantas. Ya, di satu persatu dari apa yang kita telah sebutkan dalam kerangka tadi. Kalau semuanya terpenuhi, muncullah suatu tulisan yang bertema al-iman. Isinya seperti itu. Nah, ini contoh yakni tulisan yang sifatnya ilmiah maudhu'iyah. Kemudian pelajaran yang kedua yang saya geluti, dari apa yang saya geluti itu, ada tulisan dalam bentuk kisah, ya, dalam bentuk kisah. Nggak tahu bahasa Indonesianya, tadi saya sempat dengar Ustaz Aim ngomong apa, saya nggak apal. Ya, seperti ya ada cerita bersambung, ya kan, cerita pendek, cerpen atau novel-novel yang ada. Ya, tentu bahasa yang model kedua ini tidak seperti yang pertama. Bahasa model tulisan kisah-kisah seperti ini ya mengalir sesuai alur ceritanya, mengikuti kejadiannya, urutannya begini dan begini. Ya, tentu sebagai catatan bahwa seorang muslim tentunya ketika membawakan suatu kisah, ciri khasnya adalah apa? Al-sidq, kejujuran. Apa yang dia sampaikan benar, bukan cerita fiktif, bukan, tapi benar. Hanya saja biasanya, ya, untuk menarik suatu kisah, di sini perlu bumbu. Kalau saya istilahkan bumbunya kisah. Bumbunya kisah ini cukup berpengaruh, ya, untuk yu'athir, memberikan ta'thir, pengaruh pada jiwa si pembaca, sehingga dia bisa ikut bersedih, ikut senang, ya, ikut merasakan suasana seolah-olah dia sebagai pelaku daripada kisah tersebut. Ini perannya suatu bumbu di dalam kisah, ya. Tapi seorang yang mau membuat bumbu tersebut, dia memerlukan banyak apa? Banyak menguasai kosakata. Kalau dia kosakatanya sedikit, ya sudah berhenti, ya. Seret-seret, apalagi ya, mikir 4 jam, setengah jam, nggak ketemu-temu, karena kosakatanya sedikit. Tapi orang yang punya kosakata yang kaya, nah, dia akan pandai membuat bumbu tadi. Contoh sekarang, ya kan, barangkali antum mau melatih diri antum, walaupun saya juga nggak pernah nyoba, ya. Saya hanya mengambil pelajaran untuk punya teori saja. Antum bisa coba sendiri. Sekarang antum di sini, kan, gambarkan suasana ini. Apa yang antum dengar sekarang? Suara itu, ya kan, kita sedang bermajelis ini, ya, terdengar suara itu, suara kipas angin. Angin yang semilir ini antum gambarkan, ya kan, menyentuh telinga saya atau apa. Saya enggak bisa terus terang. Ya, tapi orang yang ahli Masya Allah itu, ya, angin yang semilir ini bisa dia gambarkan, ya. Apalagi kalau seperti dari siang kepanasan itu, wah, gambarkan sampai keringatnya menetes. Ya. Nah, itu perlunya apa? Bumbu dalam kisah. Cuma sekali lagi, perlu banyak kosakata. Suara air misalnya hujan, gemercik air, gemuruh angin, ya kan? Suara-suara hewan misalnya ada ayam berkotek, kambing mengembik, anjing menggonggong, ya kan? Singa mengaum. Harus punya begitu tuh yang banyak kalau mau kisah. Kalau antum enggak punya begitu, ya kisahnya agak ya kurang lah. Kurang yu'athir begitu. Cuma sekali lagi ini mauhibah, bakat. Enggak semua orang bisa begitu. Tapi kalau yang bisa, oh masya Allah, enak sekali antum baca, ya, terbawa oleh tulisan itu seolah-olah antum pelaku di saat itu, ya, seolah-olah antum pelaku di saat itu. Antum cerita zaman, ya, zaman dahulu, ya, tentang misalnya peperangan, tentang apa, ya, seolah-olah antum menjadi pelaku sejarah. Kalau ada bumbu-bumbu seperti itu, tapi ingat itu yang jujur, ya. Kalau enggak jujur ya sudah, ini enggak bagus. Ahibati fillah rahimakumullah, walaupun bumbu tadi sebetulnya dalam inti kisah dia enggak berfungsi sebagai inti kisah. Sekali lagi itu istilahnya bumbu saja. Seandainya enggak ada itu, ya enggak ada masalah. Ya kan? Enggak ada masalah. Makanya kalau kisah-kisah dalam Al-Qur'an enggak sedetail begitu. Karena kebanyakan fudul itu, fudul. Ya, tapi Allah Azza wa Jalla enggak menyebutkan kecuali yang ada faedahnya. Misalnya tentang kisah Nabi Musa, ya kan? Tongkatnya membelah lautan, kemudian tangannya mengeluarkan sinar. Itu semuanya hal-hal yang memang nyata, memang ada pada kisah tersebut dan memang dimaksudkan dengan disebutkannya sebagai mukjizat yang harus kita imani. Ya. Jangan sampai kita menceritakan tentang Al-Quran dengan model cerita apa sandiwara. Nah, kalau ini namanya at-taswirul fanni, ini ala Said Kutub seperti ini, tidak boleh. Ya, tapi tadi saya maksudkan bahwa kita menceritakan suatu keadaan pada suatu kisah, ya memang itu nyata, memang itu nyata. Memberikan bumbu ya yang jujur bumbunya. Ya, jangan bumbu apa yang mudarat. Ya, MSG atau apa begitu. Ya. Tidak. Ala kulli hal, ahibati fillah rahimakumullah. Sehingga yang namanya suatu kisah jangan istilahnya pendek sekali kemudian apa sangat simpel tulisan dalam suatu kisah. Kalau itu kan sama dengan semacam laporan kalau begitu, ya bahasa laporan. Tidak, kalau tulisan kisah nggak begitu. Ya, ada seorang syekh bercerita, ya ada seseorang sedang makan-makan. Salah satu dari mereka itu ya seorang yang dianggap tokoh lah. Datang waktu makan, sudah waktunya makan. Orang-orang minta cerita, ya Syekh, tolong ceritakan kepada kami tentang Nabi Yusuf, kisah Yusuf. Kata Syekhnya, khulasatul kisah, Yusuf waladun dha' thumma wajaduh. Yusuf itu seorang anak yang hilang, kemudian mereka dapatkan setelah itu, selesai. Soalnya ini makanan sudah datang ini, kalau antum minta anak cerita antum makan. Akhirnya makan dihabisi antum. Makanya khulasatul kisah Yusuf waladun dha' thumma wajaduh. Intahal kalam. Ya Allah, makan. Nah ini enggak seperti itu. Kalau tulisan bahasa yakni kisah, ya perlu adanya bumbu-bumbu yang bagus, yang baik. Antum menceritakan orang marah, ya kan? Mengungkapkan, sekarang kita melihat orang marah seperti itu. Coba ungkapkan dalam tulisan. Matanya yang memerah, alisnya yang begini, ini apa ini namanya? Ya, ya kan? Kemudian wajahnya seperti itu. Diungkapkan dalam kata-kata. Itu kalau bagi orang yang pandai, itu masya Allah ya, bisa mengungkapkan seperti itu. Yang membaca juga asyik mendengarnya. Ya, seolah-olah melihat betulan tuh di depannya orang yang sedang marah tersebut. Ya, tapi enggak semua orang bisa seperti itu. Saya enggak bisa seperti itu. Ya, ini sebagian model tulisan. Kemudian ada model tulisan yang lain, tulisan bab rudud. Ini ya, bab rudud. Ini juga salah satu model tulisan. Walaupun ya isi daripada tulisan rudud, mungkin ada semacam bab model pertama, cuma ini kan kecil-kecil gitu ya. Artinya pembahasannya terpotong-potong. Menulis kutubur rudud, kita harus menguasai apa yang mau kita bantah. Harus kita mengerti apa maksudnya dan kita kuasai. Kemudian setelah itu lihat sisi-sisi kelemahannya. Kelemahannya di mana ini? Satu ini, dua ini, tiga ini. Kesalahan, kekeliruan. Kemudian setelah kita mengetahui itu, ungkapkan maksud daripada orang yang mengatakan itu. Dia mengatakan seperti ini, maksudnya seperti ini. Lebih kita pahamkan. Setelah itu baru poin per poin daripada kelemahan-kelemahan itu kita bantah satu persatu. Hanya saja tulisan dalam bentuk rudud, yakni membutuhkan sesuatu yang mungkin lebih sulit daripada yang pertama dan kedua dari sisi apa materi, karena itu biasanya secara ilmu lebih apa lebih bersifat detail, ya, pada hal yang lebih detail membutuhkan kepada kita atau dari kita kelebihan dalam mengetahui suatu masalah dan kecermatan di dalam membantah. Ini bab rudud, dan ini sekali lagi termasuk bab yang sangat penting dalam penulisan, ya, lebih-lebih di zaman kita ini. Tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa kita sangat membutuhkan banyak sekali para penulis untuk menulis kutubur rudud. Kita belum memberikan nasib haula, ya, kutub sufiah berapa banyak, kutub syiah berapa banyak, ya, kutub apa namanya ilmaniyin sekuler banyak, ya, dan firqah-firqah yang ada, jamaatut tabligh, ikhwanul muslimin, macam-macam sekali bertebaran di mana-mana, lebih-lebih di dunia maya, ya. Kita membutuhkan tangan-tangan penulis yang handal, yang tentunya mukhlisinillahi ta'ala, dan yakni bisa betul-betul membantah orang-orang itu. Tentunya dengan ta'awun, kita semuanya enggak merasa mampu, tapi kita perlu ta'awun di antara kita. Nah, ta'awun untuk bisa memberikan pencerahan kepada umat, terutama dalam bab ini. Ini apa namanya sih? Terus ya. Insyaallah sebentar lagi. Kemudian yang lain, pelajaran yang saya ambil selama saya bergelut dalam bab ini, bab penerjemahan. Bab penerjemahan ini, walaupun sebagian tadi telah disinggung mungkin oleh Ustaz Mukhtar, insyaallah saya juga akan menyampaikan mungkin ada sebagainya pengulangan atau penambahan. Dalam bab terjemahan ini bab yang sangat penting bagi kita, karena umumnya madah ilmiah yang kita peroleh adalah dari bahasa Arab, ya kan? Umumnya kita seperti itu. Makanya penerjemahan dalam tulisan kita sangat penting sekali kita perhatikan ini. Sangat penting sekali. Secara global, beberapa poin yang perlu dalam bab penerjemahan ini, tentunya pertama, seorang mengetahui bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa yang akan dia gunakan untuk menyampaikan, tentu ini jelas. Yang kedua, bahasa Arab dia pun harus yakni menguasai dalam kadar yang cukup lah, tentunya nggak begitu mendalam sekali ya, karena semuanya kita begitu, tapi memahami al-kalam tentunya dengan belajar nahwu, sorof, ya, atau beberapa ilmu pendukung yang lain. Secara global saja, contoh saja sederhana, ya kan, karena dengan nahwu ini kita akan bisa mengetahui makna suatu kalam, kedudukan suatu al-kalimat atau kata per kata dalam suatu al-jumlah. Orang yang ngerti bahasa Arab, ketika ada tulisan Doroba Musa Isa, ini siapa yang mukul ini, siapa yang dipukul, ya kan? Orang nggak ngerti nahu, daraba Musa Isa. Nanti kalau dia nggak ngerti dalam penerjemahan, yang satu nulis Musa memukul Isa, yang satu sebaliknya Isa memukul Musa. Nah, karena nggak tahu dalam susunan dalam bahasa Arab, fa'ilnya mana, maf'ulnya mana. Begitu pula misalnya kita ingat ya, sekilas dalam bahasa Arab ada af'alu syuru', ya. Dalam nawasikh al-mubtada' wal khabar ada af'alu syuru', af'al muqarabah, af'alu syuru'. Di antaranya apa? Ja'ala misalnya. Ya, ja'ala. Selama ini kita ngerti ja'ala itu ya artinya membuat, kan begitu ya kan? Padahal kalau ja'ala dalam konteks ini af'alu syuru', misalnya ja'ala Muhammadun yal'ab. Ya, orang yang ngerti bahasa Arab tahu kata per kata, enggak ngerti nahu misalnya. Akhirnya menerjemahkannya Muhammad membuat bermain. Oh, berarti kira-kira ini artinya Muhammad membuat mainan. Nah, kan begitu jadi. Karena enggak ngerti bahasa Arab, padahal ini bukan membuat. Ini diartikan apa? Mulai, kan begitu. Muhammad mulai bermain. Nah, ini tentunya yang seperti ini dalam nahwu banyak sekali, cuma ini sekedar contoh saja pentingnya pengetahuan nahwu di dalam penerjemahan. Kemudian sorof, sorof juga nggak kalah penting dari nahwu. Perubahan kata karena itu berpengaruh dalam pemaknaan. Misalnya qata'a dengan qatta'a, qata'a memotong, qatta'a memotong-motong, ya kan? Begitu pula misalnya jalasa ajlasa, jalasa duduk ajlasa mendudukkan, atau jahila tajahala, ya kan, bodoh jahila tajahala, pura-pura bodoh. Nah, ini bidangnya sorof, ya kan, sehingga kita belajar sorof untuk mengetahui perubahan-perubahan kata yang itu artinya perubahan-perubahan makna juga. Kalau orang nggak belajar ini, sudah tidak akan bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Begitu pula dalam bahasa Arab ada misalnya ada kata al-abdad. Abdad itu kan suatu kata yang punya makna yang bertolak belakang. Misalnya ba'a yabi'u, bisa berarti menjual, bisa berarti membeli. Ya. Misalnya juga kata apa, al-qur', ya. Salah tata kuru, bisa berarti suci, bisa berarti haid. Nah, dalam suatu kalimat ini makna yang mana? Yang mana? Kalau salah, ini artinya bertolak belakang sekali dengan maksud. Akhirnya ya tentu tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh si penulis awal yang kita nukil darinya. Maka pengetahuan tentang bahasa Arab ini memang sangat penting. Begitu pula harus mengetahui istilah-istilah dalam bidang ilmu, berbeda bahasa Arab dengan mustalah, ya, istilah dalam suatu bidang ilmu. Anggap misalnya kata, kita belajar ilmu usul fiqh, ya kan, di sana ada nas, ada istilah an-nas. Kalau dalam bahasa kita nggak ngerti istilah ini, padahal ini dalam konteks hukum, misalnya hadza nassun fil mas'alah, ya kan, ini adalah nas dalam masalah. Orang yang nggak ngerti ini sebagai istilah, dia akan menafsirkan ini adalah yakni nas atau dalil dalam bab ini, begitu saja. Tapi kalau dia ngerti ini adalah istilah, dia akan mengatakan ini adalah dalil yang sangat jelas dan la apa, laisa fi ihtimal, kan begitu ya. Nas itu kan suatu dalil yang apa, tidak ada padanya ihtimal, begitu kan. Nah, seorang penerjemah harus ngerti ini penggunaan bahasa atau ini mustalah dalam bidang ilmu itu. Kalau dalam konteks seperti tadi dalam bab fikih, bab hukum, hadza nassun fil mas'alah, artinya ini adalah suatu dalil yang tidak bisa atau tidak membawa multitafsir. Ini betul-betul qati' dalam bab ini. Nah, penerjemahannya pun harus membawa, mewakili makna itu. Kalau tidak, salah dia dalam menerjemahkan. Begitu pula kata zahir, ada nas, ada zahir. Ya. Ada misalnya tadi zahir ad-dalil kada wa kada. Ya. Yang nampak dari dalil begini dan begini. Secara bahasa begitu. Padahal ini punya makna dalam bahasa Arab, zahir punya makna dalam ilmu usul fiqh, zahir punya makna yang lain. Al-zahir dalam ilmu usul fiqh bermakna apa? Ini makna yang paling menonjol. Kata itu punya beberapa makna, tapi ini makna yang paling menonjol yang yatabadar ila dhihn. Yang paling pertama masuk ke dhihn ini. Nah, jadi seorang penerjemah harus paham mustalahat. Ini baru dalam ilmu usul fiqh. Nanti dalam hadis ada mustalahat, dalam bidang-bidang ilmu yang lain ada mustalahat. Maka dia seorang penerjemah bertanggung jawab dalam menerjemahkan ketika melihat nusus seperti ini. Ya. Jangan sampai keliru. Begitu pula ini sekedar contoh. Termasuk juga dalam penerjemahan dia harus pula mengetahui kata-kata yang mirip tapi maknanya berbeda dalam bahasa Arab. Contohnya khimar sama himar, ya kan? Ini orang yang enggak paham, ya. Ra'aitu rajulan yarkabul khimar. Dia enggak paham. Terjemahkan, saya lihat orang naik kerudung. Orang naik kerudung gimana ini? Ya. Yarkabul himar, saya juga ikut salah juga jadi. Yarkabul himar, dia kira maknanya kerudung khimar. Saya melihat orang naik kerudung. Gimana ini? Ghairu ma'qul. Ya. Padahal tidak. Padahal maknanya dengan ha adalah keledai, dengan kha adalah kerudung. Jangan keliru. Mirip. Atau misalnya anzah dengan anazah. Ya. Mirip. Kalau bahasa Arab gundul ya enggak ada harokatnya kan? Ya, dan ini terjadi kesalahan sampai di kalangan ya muhadditsin. Ya, atau sebagian kaum Arab lah. Saya enggak lupa. Tapi ini salah satu contoh dalam kalau kita belajar mustalah ada bab ini, bab gharib ini. Ya. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila al-anzah atau al-anazah, ya, al-anazah. Saya ikut-ikutan lupa lagi. Padahal maknanya yang satu al-anazah itu apa? Tombak kecil. Kalau anzah apa? Kambing. Ini salahnya bisa fatal. Lain lagi satu kabilah memahami anzah itu kabilahnya dia. Jadi ketika disebutkan Nabi sholat ke anazah, sholat ke kabilahnya kami, bangga dia menghadap ke kabilahnya kami. Salah. Nah, jadi ini perlu pengetahuan mufrodat yang seperti ini. Ya. Jangan sampai nanti salah. Begitu pula perhatian ya ini pengetahuan memang sangat penting seperti habbatus sauda. Terkadang terjadi tahrif. Ini juga yang disebutkan dalam buku mustalah. Habbatus sauda ya qadarullah ya ada serangga mungkin ya berbuat sesuatu di situ sehingga titiknya jadi dua. Al-hayatus sauda. Ya. Al-hayatus sauda syifa'un likulli da'. Ya. Artinya apa? Ular yang hitam obat segala penyakit. Dikisahkan sampai akhirnya ada orang makan itu ular dimasak. Ya, habis itu ya mati. Qadarullah mau apa lagi? Kan bukan itu maksudnya habbatus sauda bukan hayatus sauda. Nah ini perlu keahlian seorang mutarjim juga supaya enggak jatuh dalam kekeliruan yang seperti itu ketika ada tahrif. Ya, begitu pula Allahumma la tayra illa tayruka. Ya. Apa terjemahannya ini? Allahumma la tayra illa tayruka. Ya, ya perlu murojaah ke syuruh ya. Yang jelas ada penerjemahan, ya Allah tidak ada burung kecuali burungmu. Antum sekarang yang tertawa pun salah. Penerjemahan seperti itu sempat saya pun agak menertawakan ya. Tapi ternyata memang betul ada penafsiran seperti itu dari ulama. Memang ini burung. Jadi maksudnya apa? Maksudnya semua burung-burung itu milik Allah Azza wa Jal. Apa? Ditetapkan pengaturannya oleh Allah Azza wa Jal, tidak berpengaruh di dalam nafsu seseorang. Jadi penerjemahan itu benar. Nah, ada marahil ternyata ilmu kita ini ya. Nah, itu contoh-contoh ya, yakni serba-serbi di dalam penerjemahan. Ya. Kemudian juga ada suatu apa di buku terjemahan, mungkin penerjemahnya nanti bisa, kalau penerbitnya menyadari ya, dia bisa memperbaiki. Dan ini kesalahan cukup fatal ini. Salah satu daripada perbuatan-perbuatan nifaq adalah apa? Al-masarratu bin khifadhi dini Rasul, ya kan? Dia merasa suka dengan rendahnya agama Rasul. Rupanya enggak bisa membaca. Di tulis al-musirratu bin khifadhi dini Rasul. Diterjemahkan merendahkan agama Rasul dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Merendahkan agama Rasul dengan sembunyi-sembunyi. Ya, padahal maksudnya adalah apa? Rasa suka. Agama Rasul terendahkan dia senang. Ada nau minan nifaq. Ada salah satu apa nifaq akbar. Nah, ternyata penerjemahnya menulis al-musirratu dan mengartikan seperti itu, merendahkan agama Rasul dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini keliru. Ya, ini keliru seperti ini. Nah. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian ini ada diceritakan ikhwan udah salafiyin. Ya, mungkin belum dikoreksi sampai sekarang. Kemudian perlu kita ketahui pula, karena tarkib bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Terjemahan itu umumnya adalah tarjamatul makna, bukan terjemah kalimah per kalimah. Kalau antum bisa nerjemahkan enggak jauh dari teks, oh bagus, itu al-matlub, seperti itu. Tapi ketika antum kesulitan menerjemahkan kalimah-kalimah dan membuat tarkibnya itu kacau, maka terjemahkan bil makna. Antum pahami ini maksudnya, ungkapkan dengan bahasa antum. Kalau enggak, nanti orang memahami tadi, ya, mengerutkan dahi tadi. Ada seorang dari, oh dia sudah dosen sudah di UGM, mengatakan, oh, majalah syariah ini bahasanya bahasa S3 ini. Ana mendengar itu bertanya-tanya, ini memuji atau mengkritik ini sebetulnya ini, ya, memuji atau mengkritik ini, ya, ala kulli hal, ya, mungkin bisa berarti pujian, ya, kepada para penulisnya di sana, atau mungkin juga berarti kritikan ini tadi. Jadi orang yang sudah dosen pun ini membaca perlu mengerut kendahi tadi. Kenapa? Ada sebagian penerjemahan yang tadi kesulitan menerjemahkan dan disesuaikan dengan apa yang ada dalam susunan bahasa Arabnya. Jangankan pembaca yang baca, editornya kesulitan mau mengedit. Ya, ini gimana caranya ini? kita harus melihat teks aslinya bahasa Arab. Kadang subhanallah kita cari teks bahasa Arabnya enggak ketemu-temu. Qadarullah si penulis tidak menulis referensinya. Atau menulis tapi beda cetakan. Nah, ini salah satu problem seorang editor seperti ini. Ya, sulit. Makanya tadi kalau antum bisa menerjemahkan kalimah-kalimah dan tidak bertentangan dengan susunan bahasa Indonesia, fabiha wa ni'mah. Tapi kalau enggak bisa pahami bahasa Arabnya maksudnya apa, ungkapkan dengan bahasa antum yang enggak begitu jauh dengan kata-kata yang ada di situ. Begitu. Makanya mungkin ketika nerbitkan tasfiyah saya pun berpesan begitu. Ya, pahami kalam ulama, ungkapkan dengan tarjamah bil makna. Karena ini mau dihidangkan kepada halayak yang berbeda dengan itu, sehingga perlu bahasa yang mudah dipahami. Ya, asy-syari'ah sampai akhirnya merubah motonya. Yang dulu ilmiah mudah dipahami, ternyata banyak kritik. Akhirnya ilmiah sesuai sunnah. Ya, nah itu mungkin ada yang perhatian. Kalau nggak perhatian ya, ya ini informasi bocoran. Ya, ala kulli hal itu yang terjadi pada apa bab penerjemahan. Kemudian juga kita kadang-kadang terbawa dalam penerjemahan itu, terbawa dengan tadi bahasa intern kita. Kita sudah bisa mengungkapkan, ya, misalnya kata murojaah gitulah. Bahasa kita di antara kita, bahasa murojaah sudah biasa, ya kan? Ketika kita menulis, kita seolah-olah itu menghadapi masyarakat kita. Kita sebagai thullabul ilm perlu murojaah. Ya. Sudah kita no problem, mengalir saja. Ketika dibaca orang awam, kita sebagai penuntut ilmu thullabul ilm perlu murojaah. Apa ini sambil merem-merem gitu? Apa itu murojaah ini apa? Oh sudah, ambil kamus bahasa Indonesia KBBI murojaah, ndak ketemu. Nah ini sulitnya. Kalau bahasa-bahasa serapan dari Inggris, ya kan, aplikasi, antum lihat di KBBI ada aplikasi, ya, intonasi yang nasi-nasi dan itu banyak di KBBI serapan-serapan di situ. Tapi antum bahasa-bahasa serapan bahasa Arab yang belum lazim di umum di KBBI itu nggak ada, belum ada. Jadi orang awam belum punya kamusnya kita, ya. Itu menjadi sulit lagi. Makanya seorang penulis dia harus membayangkan siapa pembacanya. Ketika menerjemahkan, siapa pembacanya? Nah, dia ingat itu. Kalaupun dia mau memasyarakan suatu istilah, misalnya tadi murojaah, kasih gurung. Mengulang misalnya, mengulang pelajaran semuanya. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Ini termasuk kendala besar ini. Dan saya sering sekali mendapati kata semacam ini. Penulis terbawa oleh bahasa kita, bahasa ikhwan. Banyak. Ya. Ya, antum bisa tanya Syu'bah, ya, yang sering komunikasi dengan saya ketika ini. Mesti yang gitu-gitu saya lingkari itu. Lingkari atau saya kasih tanda. Ya, artinya ini perlu diterjemahkan atau dihilangkan langsung ke bahasa Indonesia kalau bukan suatu istilah yang perlu di apa namanya masyarakatkan. Kemudian juga hal yang lain dalam terjemahan, ada kata-kata yang pengertiannya dalam bahasa Arab atau bahkan bahasa syariat dengan bahasa kita itu berbeda walaupun kita sama-sama menggunakan. Dan ini harus diperhatikan dan sampai sekarang masih banyak itu. Seperti kata apa? Fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia apa? Ibu Khalid. Hah? Dia menfitnah saya. Apa? Menuduh yang bukan-bukan. Umumnya orang memahami kata fitnah yaitu, oh, kamu itu suka menfitnah. artinya menuduh yang bukan-bukan, yang gak jujur, dusta. Tapi kita ini selalu terbawa dengan bahasa kita, dan bahkan bahasa syar'i. Sebetulnya fitnah artinya ya apa namanya, ya macam-macam tergantung dengan konteksnya kan, bahkan terkadang bermakna syirik segala. Nah, kita sering sekali menerjemahkan ayat ataupun hadis kata fitnah ini dengan fitnah begitu saja. Sementara antum ingat, di pembacanya bukan ikhwan ini. Pembacanya khayalah yang ramai, banyak di mana-mana. Di Papua ada, di Aceh ada, di antara keduanya. Ya. Sehingga ketika ya apa? Ada suatu kalimat di situ ada kata fitnah. Ya. Bahwa fitnah itu bahkan terjadi ya, salah kaprah sudah ya kan. Orang mengatakan sekarang apa, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, jadi salah kaprah pemahamannya ini. Ya, mestinya diterjemahkan. Ini orang memahami sudah salah sekarang kata fitnah ini. Jadi dianggap itu dia mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya, lebih kejam daripada pembunuhan ini. Kan bukan itu maksudnya. Fitnah punya makna tersendiri. Jadi ketika kita menerjemahkan harus mewakili, ya kita ini apalagi dalam menerjemahkan ayat, ya kan? Ya, kata ulama apa? Ittaqut tafsir, kata Masruq ya. Fa innahu riwayatun anillah. Hati-hati kalian dalam bab tafsir ini, riwayah anillah, meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi harus benar ini. Fitnah ini maksudnya apa nih? Langsung saja terjemahkan. Kalau syirik ya sebutkan syirik. Ya, atau kalau mau disebut kata fitnah ya tetap fitnah, tapi dikasih keterangan belakangnya. Ya. Kadang pula misalnya seperti hadis Nabi yang sering sekali disebut, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya ashaddu 'alal rijali minan nisa." Tidakku apa namanya? Tinggalkan setelahku fitnah yang lebih besar daripada perempuan buat laki-laki. Diterjemahkan begitu saja fitnah. Ini kalau mau digandengkan dengan makna yang ma'ruf dari fitnah, gimana jadinya ini? Tidaklah aku tinggalkan fitnah, kata-kata yang enggak benar, bohong, yang lebih berat bagi laki-laki daripada fitnahnya perempuan. Oh, berarti perempuan banyak ngomong ini atau gimana ini? Nah, ya. Ini kan beda istilah. Akhirnya terjadi pemahaman yang salah karena penerjemahan yang salah. Makanya kita harus pahami kata fitnah dalam syariat. Kalau antum baca, ya ada buku yang penting dalam bab ini, ya, kitab Ibnul Jauzi, Nuzhatu Al-A'yun An-Nawadhir fi apa Al-Ashbah Wan-Nadha'ir atau seperti itu. Ini kitab karya Ibnul Jauzi sangat penting. Beliau membahas dalam ayat-ayat Quran kata-kata yang punya banyak makna. Anggap seperti fitnah, antum cari di situ. Fitnah laha ma'anin. Al-awwal ini, al-thani ini. Di setiap ayat ini maknanya ini, ayatnya begini. Maknanya ini dalam ayat ini, maknanya ini dalam ayat ini begini. Ya. Begitu. Itu kitab sangat penting itu, apalagi bagi thullabul ilm, apalagi menerjemahkan ayat sangat penting ini. Ya. Nuzhatul a'yun an-nawadir fil asbah wan nadharat, yang semakna dengan itu karya Ibnul Jauzi. Ya. Kemudian juga kata yang lain apalagi dalam istilah Quran ya, kayak fahisyah, apa maknanya dalam Quran? Ya. Dan seterusnya. Contoh yang lain dari kata-kata ini, kata ziarah. Ya, kata ziarah. Kita sudah mulai biasa dengan menggunakan bahasa syar'i atau bahasa yang atau bahasa Arab. Antum mau ke mana? Mau ziarah ke tempatnya fulan. Orang umum memahami ziarah ke mana? Kuburan, ya kan? Ya. Kuburan. Ini fulan sudah meninggal atau bagaimana ini? Ya. Nah, jangan terbawa oleh bahasa kita tadi. Anggap ini amiahnya kita. Tapi kita ingat, kita ini sedang nukhatib an-nas, awam. Gunakan kata ziarah dengan makna yang kalau mau digunakan dengan bahasa kita, kasih keterangan. Begitu pula kata bersilaturahmi, ini dekat ya kan, silaturahim. Kita memahami makna silaturahmi yang terkait dengan kerabat. Ya. Orang memahami makna silaturahmi lebih daripada itu. Kalau ini enggak begitu masalah ini. Walaupun tetap kita mesti mengetahui perbedaan istilah yang syar'i dengan bahasa yang umum yang digunakan kita. Ya, kalau kita menggunakan bahasa silaturahmi tentu walaupun apa ajnabi kita silaturahmi. Nah, ini harus perhatikan pula penggunaan ini. Begitu pula kata nasihat. Kata nasihat. Nah, nasihat kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita begitu saja, ad-dinun nasihah, nasihah lillah, nasihat kepada Allah. Orang bengong. Masa menasihati Allah itu bagaimana? Kan begitu. Nah, terjemahkan kata nasihat sebagaimana maksudnya, jangan terjemahkan begitu saja. Kalau mau tetap dengan menggunakan nasihat, maksudnya nasihat itu dalam bahasa Arab begini-begini, iradatul khair lil mansuhi lahu. Begitu kan tafsirannya. Nah, ini beberapa contoh yang saya ingat ya. Kata-kata seperti itu harus betul-betul kita perhatikan. Tadi terkait dengan fitnah, mungkin kata yang lebih banyak pengertian yang sesuai dalam bahasa kita itu ujian atau godaan. Seperti tadi ma taraktu ba'di fitnatan, itu lebih tepat diartikan apa? Godaan. Tidaklah aku tinggalkan setelahku godaan yang paling berat bagi laki-laki daripada godaan wanita. Nah, enak didengar, ya kan? Tapi kalau antum terjemahkan fitnah, bingung. Artikan ujian atau godaan. Begitu. Baik. Dan sebagai pesan terkait penerjemahan, untuk terjemahan ayat dan hadis sangat perlu kita sebelum menerjemahkan merujuk kepada syuruh atau tafsir supaya kita enggak keliru. Kemudian hal yang lain, insyaallah sedikit lagi panitia. Hal yang lain sebagai pengalaman dan pelajaran, di antara kemahiran seorang penulis adalah apa? Dia bisa menulis pada ruang yang disediakan. Walaupun materinya itu banyak, ya, tapi dia bisa memilih-milih kata-kata, ungkapan, dan materi yang mau disampaikan melihat ruangnya. Kalau dia menulis panjang sekali, ya, nah, kalau ini sifatnya buku, nggak ada masalah, bebas. Tapi kalau itu semacam tulisan di buletin majalah, dia harus punya kemampuan untuk apa? Menyesuaikan dengan ruang. Nah, ini termasuk juga salah satu kemahiran seorang penulis, harus bisa seperti itu. Kemudian termasuk hal yang penting dalam bab tulisan adalah fulus tulisan itu adalah fokus pada bagian yang sedang dibahas, tidak bercabang-cabang. Jangan suatu tulisan kita bercerita ini menyentuh satu kata, akhirnya masuk dalam keterangan kata itu, lupa dengan yang ini, atau nanti baru kembali lagi ke sini, melanjutkan lagi ada suatu istilah pembahasan, masuk lagi ke kiri sana, terus akhirnya kanan kiri kan, si pembaca nggak mengerti ini fokus pembicaraannya dalam bab apa. Nah, ini nggak bagus yang seperti ini, ya. Harus penulisan itu fokus, syarah hadis misalnya atau kisah, fokus pada itu. Jangan merembet ke kanan dan ke kiri kecuali seperlunya saja, ya, yang tidak mengalihkan tema yang sedang kita bahas. Ini penting sekali supaya si pembaca bisa memasukkan materi itu apa secara utuh dalam pikirannya. Ini maksudnya, begitu. Baik, kemudian. Dan ini juga termasuk dalam bab ini, dalam memotong ayat dan hadis. Ayat kadang panjang, kita ingin mengambil apa sebagiannya. Ambil, potong pada sebagian yang tidak bermudarat tentunya. Ambil. Hadis juga begitu. Iya. Dan ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di antara manhaj yang beliau lakukan seperti itu, ya kan? Hadis panjang beliau ambil sebagiannya saja karena itu yang terkait dengan bab. Enggak beliau sebut semuanya. Nah, ini termasuk thariqah Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan itu juga berjalan di atasnya para ulama kita rahimahullah. Dan ini penting dalam penulisan kita sehingga orang itu memahami, misalnya dalam satu ayat ayatud dain misalnya, ya kan, kita pengen dalam bab syahadah fastashidu syahidaini mir rijalikum, ya ambil mahalus syahid, jangan antum bayat sebutkan ayatud dain semuanya. Nah, ini akhirnya ini mana mahalus syahidnya, mana yang menjadi fokus pembahasan, yang mana. Ini contoh saja yang enggak ekstrim saya ya, langsung. Begitu pula ayat-ayat yang lain, supaya pembaca itu langsung kepada mahallul istisyhad sehingga membacanya itu enak, mengalir di pikiran si pembaca itu, tidak ada yang menyandung dia, tersandung-sandung, jangan. Kemudian di sini hal yang lain juga mungkin ada bentuk tulisan yang apa namanya sifatnya ilmiah maudhu'iyah tadi, tapi dengan model apa bahasa yang mengalir begitu terus. Ini misalnya seperti khutbah Jum'ah. Kalau antum khutbah Jum'ah bab pertama pasal pertama, ya enggak begitu khutbah Jum'at. Padahal materinya materi ilmiah, ya kan? Nah, sekarang materi ilmiah tapi disusun secara mengalir. Ya, tanpa ada pasal dan bab dan mabhats, enggak ada. Itu juga perlu keahlian dalam menyambung satu tema ke tema yang lain. Yaitu ya, bisa antum coba kalau mau khutbah Jumat ya, tulis dulu. Kemudian juga hal yang lain perlu, yakni kita ini tulisan-tulisan kita ini akan terpengaruhi oleh apa? Oleh buku yang kita baca. Biasanya begitu. Kalau kita banyak baca bukunya Ibnul Qayyim, mungkin bahasa kita nanti mirip Ibnul Qayyim dalam memaparkan. Kalau kita bahasa misalnya bahasa yang gampang sederhana seperti bahasa-bahasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mungkin kita juga akan begitu. Nah, sehingga bacaan-bacaan kita ya tentunya ya tentunya semua kutub masyayikh kita baca, hanya saja nanti dalam mengungkapkan tergantung dengan kondisi. Dan yang terakhir ya, yang terakhir yang saya catat di sini, bahwa tulisan yang mau kita sajikan harus kita murojaah beberapa kali ya. Harus kita murojaah beberapa kali, apalagi tadi dengan orang lain yang memurojaah, karena kadang dengan membaca 1, 2, dan 3 kali otak kita itu sudah tumpul sehingga sesuatu yang salah gak nampak, dilewati begitu saja, karena ada kejenuhan orang lain yang baca, oh salah ini begitu. Nah, perlu beberapa kali murojaah, dan ini seperti yang kita ketahui, jangankan kelasnya kita, kita ingat misalnya kitab Al-Hakim yang berdoa seperti itu, tapi kitab Al-Mustadrak ternyata banyak kelirunya. Kenapa? Belum dimurojaah sebagaimana mestinya. Maka dari itu kata ulama, pada kalau gak salah sepertiga pertama jauh lebih baik daripada belakangnya. Kenapa? Karena yang ini sudah dimurojaah, yang belakangan belum. Begitu pula Ibnul Jauzi pada kitab Maudhu'at, kritikan ulama juga begitu, kok banyak kelirunya semacam Ibnul Jauzi, karena ketika itu belum dimurojaah. Salah satu kelemahan Ibnul Jauzi, banyak menulis tapi murojaahnya kurang untuk memurojaah kitab-kitabnya itu. Ya. Nah, beda dengan Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir, tidak banyak kritikan karena seperti kata ulama ini sudah, kitab ini sudah berkali-kali dimurojaah. Nah, ini kelas para ulama. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah itu ya dikabarkan termasuk yang paling ketat dalam murojaah. Setiap persiapan cetak kasihkan lagi Syekh Al-Albani. Persiapan kesekian siapkan lagi sampai betul-betul sudah apa menurut beliau selesai sudah jalan. Ya, dan beliau sampai menjelang wafatnya masih memurajaah kitab Sahih Sunan Abi Dawud yang Al-Kabir. Diberitakan seperti itu. Nah ini sunnah para ulama seperti ini perlu kita contoh, bahkan disebutkan di sini oleh dalam kitab At-Tafsir wa Tadhkirah, wa kadzalika karihu ikhraj at-tasnif ila an-nas qabla tahdhibi wa tahririhi wa i'adatan nazar fihi wa takririhi. Demikian pula para ulama tidak menyukai dikeluarkannya suatu karya sebelum ditahdzib, ya, ditata dengan baik, ditahrir yakni diteliti dengan baik, i'adatun nazar, dimurojaah lagi, dilihat lagi. Begitu. Jadi memang sangat perlu, dan subhanallah yang sudah keluar ke orang-orang saja, lain waktu kita baca, oh kok begini ya, kok begini ya, nampaknya kurang ini, kurang itu. Nah, ala kulli hal, itu beberapa pelajaran yang saya peroleh, ya, selama saya berkecimpung dalam bab ini. Semoga bermanfaat pengalaman tersebut bagi saya sendiri terutama, dan untuk juga yang lain. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, apalagi dengan mengambil waktu, ya, 1 jam kurang sedikit. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.